pantas jadi juara. Walaupun panas, walaupun hujan, sukarelaku mendukungmu. Jakarta markasmu, ibu kota negeriku, Indonesia. Janganlah kau kalah, apalagi menyerah. Persijamu, Persijaku. Oh.